Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Insyaallah kita berusaha selesaikan di hari ini insyaallah. Qul syarahimahullahu ta'ala sadyani dalam sajurumiyah. Wahuwa ini maksudnya adalah maful minajli al-ismul mansub alladhi yudhkaru bayanan di sabab yukuin fi'il. Al-ismul mansub yang disebutkan sebagai penjelas sebab terjadinya perbuatan. Mahu qadika qama zaidun ijlalani amrin wa qasadtuka ibtiqa'a ma'rufik. Qala Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala syarah bab al-maful min ajli wa huwa min mansubat wa yusamma al-maful lah, nama lain al-maful lah, yakni an nahwiyyin ba'dahum yaqul, sebagai mereka menyatakan al-maful min ajli, wa ba'dahum yaqulu al-maful lah. Wal makna wahid, bisa kita katakan dikatakan maful min ajli atau maful lah. Yaqul malif fi ta'rifihi huwa al-ismun mansub faqaluhu huwa al-ismu kharaja bidzalik, keluar dengan ucapan tersebut al-fi'lu wal harf, ya tidak mungkin ada fi'il atau huruf menjadi maful min ajli. Wa qawluhu al-mansub kharaja bihi al-marfu' wal-majrur, tidak mungkin ada maful lah dalam keadaan marfu' atau majrur, dia mansub. Wa tsalitsu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'i al-fi'l kharaja bihi, keluar dengannya baqiyatul mansubat, isi-isi mansub yang lainnya. Rahimahullahu ta'ala i'lam anna fi ta'rif al-asya yusamma akhir wasfin faslan wa ma qablahu yusamma jinsan. Ini dipahami, ini dipahami terkait dengan penjelasan ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala dalam definisi, dalam mendefinisikan sesuatu fi ta'rif al-asya itu ada dua bagian. Fitarifil asya dalam definisi sesuatu ada dua. Yang pertama adalah bagian akhir, bagian yang terakhir ketika mensifati mendefinisikan sesuatu namanya fasl. Wa ma qablahu, adapun bagian yang pertama sebelum bagian akhir yusamma jinsan. Nah, li'anna ma qabla akhir, karena apa yang sebelum akhir, ini bagian pertama, itu adalah wasfun lil mu'arraf, adalah sifat bagi yang sedang didefinisikan. Wasfun lil mu'arraf, sifat bagi yang sedang didefinisikan. Yadkhulu fihi al mu'arraf wa ghairuhu. Iya, masuk padanya al mu'arraf yang sedang didefinisikan dan lainnya. Fahuwa jinsun, sehingga dia isim jenis yasmulu anwa'an. Seperti di sini. Maf'ullah. Apa maf'ullah? Huwal ismu. Isim ini apa? Namanya nanti jinsan. Karena dia itu adalah kata berhimmahullah ta'ala yaduhulu fihil mu'arraf wa ghairuhu. Maka dia itu jins yasmulu anwa'an. Wa akhiru, adapun yang terakhirnya wasf, ada sifat yahruju bihi ma'adah, mengeluarkan, keluar dengan apa yang selain jenis tadi. Wa yakunu faslan, maka dia menjadi fasl ay fasilan mumayyizan, yang memisahkan, membedakan dari yang lain. Beliau contohkan itu beliau rahimahullah ta'ala fal ismu. Jadi contohnya dalam maf'ullah apa? Huwal ismul mansub dan seterusnya. Perkataan kita al ismu yadkhulu fihi jamil asim asma. Masuk pada semua isim. Ya isim. Ya marfu'nya, mansubnya, majrurnya. Idzan huwa jins. Yashmulu al-asma' al-marfu'ah wal-mansubah wal-majrurah. Wa qala mansub al-ismu al-mansub. Yashmulu kulla mansubatil asma', masuk pada semua mansubat asma', fahuwa jins juga. Yadu fi anwa'. Qala alladhi yudhkaru bayanan dan seterusnya hadun nasmihi faslan. Hadun nasmihi faslan. Kenapa? Karena fassara bayna maf'ul min ajlih, karena dia yang memisahkan, membedakan antara maf'ul min ajlih wa baqiyah mansubah. Itu dalam definisi sesuatu ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah jenis, bagian yang kedua adalah fasl. Qala rahimahullahu ta'ala fa hadhihi qa'idatu, kaidah seperti ini, bima idza sami'ta fi ta'rifat. Ini penting untuk diketahui, artinya di kitab manfaat buat kita ketika kita mendengar membaca ucapan seorang penulis pensyarah dalam definisi sesuatu, kalau syarihin laha hadza jinsun, ini aja jenis, yadkhulu fihi kadza wa kadza, sumaya quluna hadza fasl yarji bihi kadza wa kadza. Ini sering dalam syarah-syarah kitab. Maka fa'akhir ada wasf. Fa'akhir wasfin yusamma paslan. Yang terakhir itu yang membedakan dari yang lainnya. Wa ma qablahu dan yang sebelumnya adalah jenis. Seperti di sini isim maf'ul min ajlihi adalah al-ismul mansub alladhi yudhkaru bayanan li sababi kulli fi'l. Al-ismu ini masuk padanya banyak isim sehingga ini adalah jenis. Al-mansub masuk padanya banyak mansubat. Sehingga ini pun jenis. Iya, alladzi yudhkaru bayna sababi kulli fi'l namanya fasl. Fasl karena dia yang mufassal membedakan antara maf'ul min ajlihi daripada yang lainnya. Ini aja intinya memahami apa yang maksud dengan jenis, apa yang maksud dengan fasl dalam ta'rif-ta'rif para ulama. Qala rahimahullahu ta'ala, contoh berikutnya dicontohkan. Yaquluna fi ta'rifil insan misalnya. Mereka berkata ketika mendefinisikan manusia, apa itu manusia? Manusia itu adalah hayawanun yu'ribu amma fi qalbihi binutqi. Insan itu adalah makhluk hidup. Hayawan itu maksudnya makhluk hidup. Hayawan itu makhluk hidup. Makhluk hidup yang bisa mengungkapkan apa yang dalam kalbunya dengan ucapan. Hayawan ini jenis. Jenis. Jinsun. Masuk padanya makhluk-makhluk hidup yang lain. Tetapi yang uribu amma fi qalbi nutq ini fasl. Fasl. Karena hewan-hewan lain, saya ulangi, karena makhluk hidup yang lain tidak bisa bicara. Yang bisa bicara hanyalah manusia. Sehingga ucapan beliau, ta'rif insan adalah hayawan, ini jenis. Ucapan beliau, yang uribu amma fi qalbi nutq ini namanya fasl. Nah dia membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lain. Hadza ahsan, definisi insan dengan dikatakan insan adalah hayawanun yu'ribu amma fi qalbi nutqi, ini lebih bagus daripada ucapan sebagian orang yang menyatakan manusia itu adalah hayawan natiq. Ya, li'annaka law qulta hayawanun natiq li'insan, nah kalau seandainya kamu bilang manusia itu adalah hayawan natiq, tasajarta anta wa iyyah, kamu akan berdebat dengan dia. Sehingga yang lebih tepatnya adalah insan adalah hayawanun yu'ribu amma fi qalbihi binutq. Adalah makhluk hidup yang bisa mengungkapkan, menerangkan apa yang di kalbunya dengan ucapan, dengan bicara. Intinya dalam pembahasan kita sekarang, kata beliau, faqauduna hayawan hadza jins. Liyanu yasmulu kullal hayawanat. Karena mencakup semua makhluk hidup. Wa kullu ma fi ruh. Semua yang ada pada dia ruh. Pahayawanan, dia adalah makhluk hidup. Wa qawluna yu'ribu amma fi qalbihi binutq. Dia mampu menerangkan, menjelaskan apa yang dikalbunya dengan ucapan. Hada fasl, ini fasl. Lianu yakhruju, ya yukhruju mengeluarkan jami'a al-hayawanat. Intinya, Syekh rahimahullah ingin menerangkan tadi, dalam ta'rif, dalam definisi, itu ada dua bagian. Bagian pertama adalah jenis, bagian yang kedua adalah fasl. Itu intinya, dan nanti insyaAllah bermanfaat untuk kitab-kitab berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala yaqulu, al-ismu mansub alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'il. Maqul jadi adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Qala wa alamatuhu, tandanya. Dan ini yang tidak ada di tuputusaniyah. Ini tidak ada dalam tuputusaniyah. Apa tandanya maqul min ajli? Tandanya adalah an yaqa'a jawaban li kalimati lam. Saya ulangi, li kalimati lima. Tandanya maful bin ajil adalah bisa menjadi jawaban pertanyaan kata lima. Iya. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Qama fil madhi. Zaidun fa'il. Ijlalan ini maful min ajli. Kalimatu ijlalan isim mansub. Dia mazkurun menjelaskan libayan, disebutkan menjelaskan sabil fi'il, sebab perbuatan. Kenapa Zaid berdiri? Kenapa Zaid berdiri? Dijelaskan sebabnya adalah ijlalan dalam rangka memuliakan amr. Ijlalan maful bin ajri karena isim mansub menjelaskan sebab perbuatan Zaid berdiri. Sehingga dia adalah maful bin ajri. Masa Abu Bakar bin Zaid, apa sebabnya berdirinya Zaid? Kenapa Zaid berdiri? Jawabannya adalah ijlal li amrin, untuk memuliakan amr. Sehingga dia adalah maf'ul min ajli. Karena isim mansub ya, yang disebutkan untuk menjelaskan sebab perbuatan. Dan dia bisa dijadikan sebagai jawaban lima. Kalau ada yang nanya, lima koma Zaid, kenapa Zaid berdiri? Jawabannya ijlalan li amr. Sehingga tandanya maful min ajli adalah dia bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan lima. Bisa menjadi jawaban pertanyaan lima. Qala qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Qasadtuka, aku datang kepadamu ibtigha'a, karena mengharapkan kebaikanmu. Ibtigha' di sini isim mansub dan menjelaskan sebab kedatangan. Sehingga ini adalah maful min ajli. Ibtigha'a isim mansub madhkurun disebutkan di bayan wukil fi'il. Kenapa datang? Jawabannya untuk ibtigha'a, mengharapkan kebaikanmu. Iya. Limadha qasadta fulanan? Kenapa kamu datang kepada si fulan? Jawabannya ibtigha'a ma'rufi. Berarti dia adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab kejadian. Berarti dia adalah maful min ajri. Jidhan hadha maful li ajri. Hal yasihu an yaqa jawaban li lima. Apakah boleh dia menjadi jawaban lima? Jawabannya yasluh. Iya. Kalau ditanya lima, qasadta zaidan lima, qasadta fulanan, jawabannya ibtigha'a ma'rufi. Ini benar. Sehingga ketika dia bisa menjadi jawaban bagi lima, ini tanda dia dari maful min ajlih. Lau khila lima qasadta fulanan, qala ibtigha'a ma'rufi. Tadi, tanda alamah, tanda ya maful min ajlih adalah bisa menjadi jawaban bagi kata lima. Pada berikutnya, Rabbul Rahimahullah Ta'ala, wa'alam ketahuilah, anna maful li ajlih, maful ajli itu ya juzu an yujarra bi min wa bil lam. Selain dia mansub, selain dia bisa diarab sebagai isim mansub, juga dia bisa majrur dengan huruf jar min atau dengan lam. Bisa dimajrur dengan min atau lam. Pemasalan contohnya, qama zaidun ijlalan li amrin. Ini dia mansub sebagai maful bi ajli. Ya juzu, boleh juga kamu katakan an naqul qama zaidun liijlali amrin, dengan huruf jar lam liijlali amrin walam ta'lil, untuk menjelaskan ta'lil sebab kenapa dia berdiri liijlali amrin. Wa taqul, boleh juga boleh kamu katakan sumtu inda fulanin mahabatan lahu. Mahabatan di sini maful min ajli, mahabatan maful li ajli. Kenapa? Karena dia membiarkan sebab. Kenapa dia puasa? Sebabnya adalah mahabatan lahu. Tetapi boleh juga di majrur. Ya juz antakula sumtu inda fulanin min mahabatihi. Min mahabatihi. Intinya, maful min ajli adalah isim mansub. Ya, yang disebutkan untuk menjelaskan sebab perbuatan. Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab perbuatan. Sebab terjadinya perbuatan. Tandanya bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan 5. Yang ketiga, faedah tersebut adalah apa? Dan maful min ajlih juga bisa dimajrur dengan min atau dengan lam. Rahimahullahu ta'ala, faedatun muhimmatun ukhra. Faedah berikutnya, yang penting. Al-maful min ajlih, la yakunu illa masdaran. Maful min ajlih, la yakunu illa masdaran. Tidaklah ada kecuali masdar. Wala yumkin an yakuna isma fa'il wal isma maful. Tidak mungkin dia sebagai bentuknya sebagai isim fa'il atau isim maful. La budda an yakuna masdaran. Ya, dia harus masdar. Al-Malik rahimahullah yaqulu huwal ismul mansub. Wa masala, dan beliau mencontohkan bi qawlihi qama zaidun ijlalan li amrin. Baina ijlalan hadhi masdar. Fayakunu al-mutlaq bi qawli al-ismul mansub, sehingga kemutlakan dalam ucapan beliau al-ismul mansub muqayyadan bi misal. Muqayyadan bi misal, di qaid, dibatasi dengan contoh. Yaitu apa? Maful min ajlih itu la yakunu illa masdaran. Isim mansub dan dia harus masdar. Kumtu ijlalan li amrin. Kumtu fil fa'il. Ijlalan maf'ul li ajlih, mansub al maf'uliyah. Walabud nasbihi al fathah zahirah fi akhirih li amrin jar wa majrur. Kalau di i'rabnya dibaca dengan huruf min, kumtu min ijlali amrin. Yani alladhi ba'athani al-qiyam, yang mendorongku untuk berdiri adalah ijlal amrin. Kumtu fi'la fa'il. Min harfu jar. Ijlal ism majrur bi min wa ijlal mudhaf wa amr mudhaf ilaih. Wa min huna min dalam kalimat kumtu min ijlal min sababiyah. Maknanya sababiyah. Atau boleh juga tadi karena boleh iya. Dia dibaca mansub sebagai maf'ul li ajlih, boleh majrur dengan lam, boleh juga dengan min. Kalau dengan lam contohnya kumtu li jilali amrin. Kumtu tadi fi'il wa fa'il, li jilal lamnya harfu jar li ta'dil, ijlalnya isim majrur bil lam wa lam tajri hil kasrah zahirah fi akhirih, ijlal mudhaf wa amr mudhaf ilaih fa lam huna manaha ta'dil. Ini maf'ul li ajlih. Kemudian yang terakhir dari bab mansubat adalah maf'ul ma'ah. Qala rahimahullahu ta'ala maf'ul ma'ah sad wa huwa al-ismul mansub alladhi yudhkaru li bayan man fu'ila ma'ul fi'il. Ismul mansub yang disebutkan untuk menjelaskan iya yang bersama dengan perbuatan. Nahu qawlika jal amiru wal jaisha wastawal ma'u wal khashabata. Qala kata bila rahimahullah wa amma khabarkana wa khawatiha wasmu'ina wa khawatiha faqad taqaddama zikruhuma fil marfu'ati wa kadhalika tawabi'in faqad taqaddamat huna. Qala si Muhammad bin rahimahullah ta'ala bab al-maf'ul ma'ah, yakni al-maf'ula alladhi sababuhu al-ma'iyyah, yakni al-musahabah. Apa maf'ul ma'ah? Itu maf'ul yang sebabnya adalah kebersamaan. Sebabnya adalah ma'iyah, ini musabah, kebersamaan. Yaqulu al-mu'alif yata'rifihi huwal ismu mansub alladhi yudhkaru libayan man fu'ila ma'ul fi'il. Faqulu wal ismu kharja bihil fi'il. wal harf. Tidak mungkin fi'il dan huruf menjadi maf'ul ma'ah. Al-mansub, ucapan beliau mansub, kharaja bihi al-marfu wal majrur. Ya, dia harus mansub, tidak boleh marfu, tidak boleh majrur. Qala wa hadani al-qaidani jinsun. Ini tadi yang di awal tadi. Ya, ucapan beliau dalam definisi maf'ul ma'ah adalah al-ismu al-mansub, keduanya jenis, ism jenis, mansub jenis. Alladhi yudhkaru li bayan man fu'ila maf'ul fi'il hadha fasl. Ini yang memisahkan, membedakan antara maf'ul ma'ah dengan mansubat lainnya. Kharaja bihi baqiyatul mansubat. Kemudian ini yang penting, yang tidak dalam tuhfatus saniyah. Qala Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, walau qala al-mu'allif al-ismun mansub alladhi yudhkaru ba'da wawi bima'na ma'a lakan ahsan. Ini nanti ditambahkan di tuhfatus saniyah. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya mu'allif berkata maf'ul ma'ah itu adalah isim mansub yang disebutkan setelah wawu bermakna ma'a, niscaya itu lebih bagus dan lebih mudah. Ya, si mansub yang ada yang disebutkan setelah wawu bermakna ma'a. Lianna qawlahu, karena ucapan beliau alladhi yudhkaru libayan man fu'ila mahul fi'il, ini umum, yasmulu harf al-ataf, mencakup juga huruf ataf, fi misli qama zaidun wa amrun. Iya, karena zaid pun beli bersama amr, walaupun dengan huruf ataf. Illa anna qawlahu, hanya saja ucapan beliau mansub, yamna' fi maidakan al-ataf, ia menghalangi, ya, mencegah kalau atafnya itu kepada marfu atau kepada majrur. Ya, tetapi kalau dengan definisi labas nanti. Nah, faqala Muhammad rahimahullahu ta'ala al-ism mansub alladhi kawasan Imam Ali rahimahullahu menyebutkan isim mansub alladhi yudhkaru ba'da wawin bimana ma, ini lebih mudah juga dipaham dan lebih bagus. Misal dalik jal amiru wal jaisu. Huna ya yusufil jaish, boleh pada kata jaish ar-raf'u dibaca dengan rafa atfan alal amir atau ke amir. Wahina idzin laydhu fi hadzal bab, tidak masuk dalam bab ini. Lianna staqul ja'al amiru wal jaishu. Ya, fayakun isman tapi tidak masuk. Wa yajuzu an taqula, boleh kamu baca dengan ja'al amiru wal jaisha. Ala masalah bihil mu'allif, bagaimana contoh seperti mu'allif? Wa ina idin yakunu maf'ul ma'ah, maka jaisha dibaca adalah sebagai maf'ul ma'ah. Wa takunu waw bimana ma'a ja'al amiru ma'a jaish. Ya, sehingga kalau dibaca dengan apa? Ja'al amiru wal jaisha maf'ul ma'ah. Kenapa? Yang mudah kita katakan apa? Karena dia ada isim mansub setelah waw bermakna ma'a. Jais wal jaisha, ini maf'ul ma'ah. Kenapa dia ada isim? Karena dia isim mansub yang ada setelah waw bermakna ma'ah. Rahimahullahu ta'ala ul-nu'ribahu ala wajahin. Kita akan irab dengan dua bentuk bacaan tadi. Ya, bacaan pertama apa? Ja'a al-amir wal jaisu. Bacaan kedua apa? Jal amir wal jaisha. Itu dua. Yang dua itu. Bentuk pertama, jal amiru wal jaisu. Ja'a fil madhi mabni al-fathi. Al-amir fa'il marfu' walaupun rafi'inya dhamma zahirah fi akhirihi al-waw harfu ataf. Al-jaish ma'atufun al-amir al-ma'atuf al-marfu' marfu' walaupun rafi'inya dhamma zahirah fi akhirihi. Al-wajhu thani, jal amiru wal jaisha. Dengan mansub. Ja'a fil madhi mabni al-fathi al-amir fa'il marfu' wa rafi'ihi dhamma dhahirah fi akhirih al-waw wa ma'iyah bermana ma'a. Al-Jaish ismun mansub bibal ma'iyah. Marfu'nas bihi al-fath zahirah fi akhirih. Ya, kenapa? Tadi kita katakan karena dia adalah isim mansub yang ada setelah waw bermakna ma'. Jadi dia adalah isim karena dia maf'ul ma'. Karena isim mansub setelah waw bermakna ma'. Al-misal utsani, contoh kedua yang disebut mu'allif rahimahullahu taala adalah istawal ma'u wal khashabata. Ay sara musawiyan laha, yakni ayat tersebut sama rata dengan khashabah. Wa huna la yajuzu an takuna waw 'atifah. Kalau dalam contoh ini tidak bisa waw yang dikatakan waw 'ataf. Mesti waw waw ma'iyah. Li'annaka law ja'alta al-waw 'atifatan, karena kalau seandainya kamu jadikan waw menjadi waw 'ataf, sara hunaka istiwa'an. Iya, saya akan ada dua persamaan, istiwa'un ma lil ma dengan air wa istiwa'un lil khasabah. Wahada kalau ini yufsidu makna, akan merusak makna. Lianal makna, karena makna yang diinginkan adalah anal ma hadha khasyabah. Bahwasanya air sudah sejajar dengan kayu. Iya, pengukur air, tanda air. Wasawaha telah rata dengannya. Walahada yata'ayyan fi hadal mithal. Mesti contoh pada mu'alif yang kedua ini. Antakuna bau wa ma'iyah. Fatakuru. Ya tadi istawal ma'u wal khasyabata. Khasyabata maful ma'ah. Kenapa? Karena khasyabata isim mansub yang ada setelah waw bermana ma'ah. Isim mansub yang ada setelah waw bermana ma'ah. Nah, i'rabnya istawa fil madhi mabni al-fathi al-fathati muqaddarah ala alif man min dhuriha at-ta'adzur. Al-ma' fa'il marfu rafi'ihi dhammah zahirah fi akhirih. Al-waw waw ma'iyah. Al-hashabah isi mansubi wal ma'iyah. Walaupun nasbihi fatah zahirah fi akhirihi. Qala syekh rahimahullah. Qama zaidun wa amrun. Amrun di sini. Ataf. Waw ma'iyah. Waw di sini. Waw ataf atau waw ma'iyah. Jawabannya ataf. Kalau dibaca dengan marfu. Qama zaidun wa amrun. Waw-nya waw ataf. Qama zaidun wa amran. Boleh-boleh. Waw-nya waw ma'iyah. Idan, ya juzul wajhan. Qama zaidun wa amrun. Boleh. Qama zaidun wa amran. Bedanya apa? Kalau yang pertama, qama zaidun wa amrun. Waw-nya waw ataf. Kalau yang kedua, qama zaidun wa amran. Ya, waw-nya waw ma'iyah. Lakin yaqul ulama fil kutubil muwassa'ah, tapi berkata para ulama dalam kitab-kitab yang lebih luas, nanti dalam kitab Nahwu, innal asla al-ataf ila sebab, hukum asal itu ada harus waw ataf kecuali kalau ada sebab. Wala hadza fa qulna ja'a zaidun wa amrun kan afsah, iya dengan dibaca marfu sebagai ma'tuf lebih fasih min qulina ja'a zaidun wa amran. Lianahu al-asal, karena dia sesuai hukum asalnya. Amidah kulta, kalau kamu katakan, adapun kamu mengatakan kumtu wa zaidan, fahuna al-ma'iyah afsah. Iya, kenapa? Lianahu layu'tafu ala domir al-muttasil, tidaklah diatapkan kepada domir al-muttasil illa ba'da domir al-munfasil. Sehingga kalau dengan kalimat kumtu wa zaidan ini yang lebih fasih adalah wawnya waw ma'iyah. Qalul Malik rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullah dalam alfiyahnya, wa in ala dhamirin dhamiraf'in muttasil atafta fafsil bidhamirin munfasil wa fasilin mawabila faslin yarid bin nazmi fasyian wa da'fahu i'taqid. Naqula qaidah kurwawin kurwawi atfin yajuzu an tuj'ala lil ma'iyah illa idza kana al fi'lu la yaqa illa min itsnain wa yata'ayyana al ataf. Ini kaidah penting kata beliau rahimahullahu taala. Ini juga tidak ada dalam tempat sini, ini tidak ada dalam tempat sania. Kata beliau rahimahullahu taala, al kaidah semua waw ataf, semua waw ataf boleh kamu jadikan sebagai waw ma'iyah. Kaidahnya semua waw ataf boleh kamu jadikan sebagai wa umayyah. Qama Zaidun wa Amrun tadi. Contohnya. Hanya saja, saya ulangi, kecuali kalau fiilnya itu tidaklah terjadi kecuali dua pihak. Maka mesti ini ataf tidak bisa menjadi wa umayyah. Kecuali kalau fiilnya fiil yang harus terjadi dari dua pihak, maka ini hurufnya huruf ataf tidak bisa wa umayyah. Contoh apa? Tasyaraka Zaidun wa Amrun. Tasyaraka Zaidun wa Amrun. Tasyaraka ini adalah fiil yang butuh dua pihak. Tidak bisa satu pihak aja namanya bersekutu. Itu ada dua pihak. Iya, bersekutu Zaid dan Amr. Tidak bisa satu pihak. Ini fi'il yang butuh dua pihak. Sehingga huna, la yumkin an naqul, tidak bisa kita katakan tasyaraka Zaidun wa Amran. Tidak mungkin. Kenapa? Karena fi'il tasyaraka butuh dua pihak. Limadha? Lianna asla tasyaraka, hukum asalnya tasyaraka itu la yaqa'u ila misnain. Tidaklah ada kecuali iya dari dua belah pihak. Faidha qulta Amran, maka mengatakan Amran sara mawaqat ila min wahid, berarti hanya dari satu pihak. Ini tidak bisa. Satunya juga adalah taqatala. Ya, sebagian tafa'ala. Taqatala. Iya. Zaidun wa Amran. La yajuz, tidak bisa. Namanya taqatala itu butuh dua belah pihak. Ya muqatalah. Ya juz an takuna wa lil ma'iyyah. Li'anna taqatala la yakunu illa min isnain. Namanya taqatala itu butuh dua pihak. Sehingga kaidah tadi apa? Kaidahnya hukum asalnya semua wa'u ataf boleh menjadi wa'u ma'iyyah. Kecuali kalau fi'ilnya butuh dua pihak. Iya, tidak boleh dijadikan wa'u ataf. Hadza baitun yatadammanu al-mafa'il khamsah. Beliau sebutkan satu faidah. Inilah satu bait yang mengumpulkan dua maf'ul yang ada dalam kitab Jurumiyah. Qala fi nazim darabtu darban Aba Amrin qadatan qadata ata wasirtu wa nila khawfan min iqabika li darabtu darban Aba Amrin qadata ata wasirtu wa nila khawfan min iqabika li. Hadza yatadhamman al-mafa'il khamsah. Ini bait mengandung lima maf'ul yang ada dalam Jurumiyah. Yang pertama adalah darban. Darban adalah maf'ul mutlak. Aba Amrin maf'ul ma'ah. Saya ulangi, Aba Amrin maf'ul bih. Darabtu darban, darban maf'ul mutlak, Aba maf'ul bih, Aba Amrin. Ghadata ata maf'ul fih. Maf'ul fih. Zarab zaman. Maf'ul fih ini zarab zaman. Ghadata ata. Wasirtu wa nila. Nil di sini maf'ul ma'ah. Khaufan min qabli, khaufan di sini maf'ul li'ajli. Darban maf'ul mutlak, aba amrin maf'ul bi, ghadata ata ini maf'ul fi di zarab zaman, sirtu wa nila. Nil di sini maf'ul apa? Ma'ah. Khaufan ini maf'ul li'ajli. Yang mengandung lima maf'ul yang ada di Jurumiyah. Sirtu wa nila. Hal yajuz an takuna waw huna atifah. Apakah boleh dalam kalimat sirtu wa nil atau wa nila, apakah boleh dengan waw sebagai waw ataf? Jawabannya lah, tidak bisa. Tidak bisa dijadikan waw ataf. Kenapa? Lianan nil, karena sungai nil, layasir, tidak bisa berjalan. Ini sungai. Iya, aku berjalan bersama dengan sungai nil, tidak bisa berjalan. Sehingga waw-nya, waw ma'iyah. Tidak bisa jadi waw ataf. Farahimahallahu ta'ala al-hulasa, kesimpulannya. Idza kana al-fi'lu la yaqa'u ila min wahidin fahiya lima'iyah faqat. Kalau ada satu fi'il tidaklah terjadi kecuali dari satu pihak, maka itu adalah ma'iyah saja. Wawnya waw ma'iyah saja. Idza kana la yaqa'u ila misnain, tapi kalau satu fi'il ya tidak mungkin terjadi kecuali dari dua pihak, maka imtana'at ma'iyah, tidak bisa jadi ma'iyah. Contohnya tadi taqatara, tashajara, tasyaraka. Idza kana yaqau min itsnain jami'an. Tapi kalau bisa terjadi dari dua, dari satu di antara belah pihak dan bisa dia kedua-duanya, bisa satunya jazal wajhan, boleh dia yang jadi huruf atop bisa menjadi wau ma'iyah. Iya. Contohnya tadi qoma, qoma itu bisa dilakukan oleh satu orang, bisa dilakukan oleh dua orang. Bisa qoma Zaidun wa Amrun, dua-duanya berdiri, atau bisa salah satunya aja. Kalau seperti ini maka boleh dia menjadi wau atop, bisa menjadi wau ma'iyah. Sirtu wa naila yamtani wa atof. Tidak mungkin jadi wau atof. Kenapa? Liana syair min wahid. Karena perjalanan itu dari satu. Istawal ma'u wal khasabata yamtani al atof. Kenapa? Liana kalau atof, kalau kamu atof menjadikan wau atof, lakana yatasawa al ma' wal khasabah. Sehingga keduanya berarti saling rata. Yakun fi'lu min majmu'in, berarti fi'il dilakukan dari dua-duanya, terjadi pada dua-duanya. Boleh sekadar. Yang diinginkan padahal bukan itu, tetapi yang diinginkan adalah air rata dengan tanda air. Ada tanda kayu sebagai tanda air, air yang kadang meluap sama rata dengan kayu yang tadi sebagai tanda air tadi. Batas air. Istawal bur wasy'ir. Kalau istawal bur wasy'ir yajuz al-wajhan. Boleh istawal burru was-sa'iru atau was-sa'ira. Lakin al-ataf arjah. Tapi hukum asalnya ataf sehingga lebih rajih ilah sabab. Al-Malik rahimahullahu ta'ala wa ma'khabarkana wa khawatiha wa sma'inna wa khawatiha faqad taqadama dikruhuma fil marfu'at inna maqadadari. Kenapa boleh berkata demikian? Di'annahu qada al-masubat khamsata asyara wa ma'ata bi khamsata asyara, dan beliau tidak sebutkan 15. Fahala narhimahullahu ta'ala, maka beliau mengihalah kita dihabarkan akhwatiha usmi'inna akhwatiha ahalana, beliau mengihalah kita untuk melihat ia pembahasan terlewat al-masabak wa zakarna hunaka, dan sudah kita sebutkan di penjelasan marfu'at annahu bakiya alaihi bin mafu'alat wahid ya wahuwa adda 15 wa dzakara 14. Mana yang beliau sebutkan? Wahwa maf'ula dhanna wa khawatiha, itu yang dia sebutkan adalah dua maf'ul dhanna wa khawatiha. Wa sabaqa dan terlewat pembahasannya. Wa bidzalika tamal kalam al mansubat al asma, dengan ini sempurna selesai pembahasan mansubat al asma. Nanti insyaallah kita bahas mahfudzat. Mahfudzat kita baca insyaallah. Allahu a'lam. Assalamualaikum.